الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid. Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihul Asr Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu afala ubashirun nas. Kemudian ucapan Mu'ad radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW yang mengatakan afala ubashirun nas, tidakkah aku beritahukan manusia dengan kabar gembira ini. Maksudnya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ay a'askutu fala ubashirun nas, apakah aku harus diam dan tidak memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia. Wa mislu hadha tarkib, kata beliau rahimahullah ta'ala, susunan kalimat yang seperti ini, susunan kalimat yang seperti ini, yaitu apa? Al-hamzah, summa harful ataf, summa jumlah. Susunan hamzah pertamanya, ini hamzah istifham, ada pertanyaan a, kemudian huruf ataf fa di situ, kemudian baru jumlah kalimat yang disampaikan. Li ulama innahwi fihi qaulan, bagi para ulama nahwu ada dua pendapat. Susunan kalimat seperti ini ada dua pendapat. Al-awwal, pendapat yang pertama mengatakan anna bainal hamzah wa harfil ataf mahdhufan, antara hamzah dengan huruf ataf ada kalimat yang mahdhuf. Antara a dengan fa itu ada kalimat yang tersirat di dalamnya, bukan tersurat. Muqaddar bihi yunasibu maqam, yang ditakdirkan sesuai dengan kedudukannya. Berarti takdirnya apa? Wa taqdiruhu huna, takdirnya di sini adalah a'askutu, apakah aku harus diam? Fala ubashirun nas, sehingga aku tidak memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia. Jadi fi'il yang dibuang itu adalah askutu, aslinya askutu, apakah aku diam, apakah aku harus diam, baru fa, fala ubashirun nas, sehingga aku tidak memberitahukan manusia. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, annahu la syai'a mahruf, tidak ada sesuatu yang mahruf, tidak ada kalimat yang tersirat. Dan kalau kita melihat kepada uslubnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, metodenya Syekh Ibn Utsaimin, Syekh lebih cenderung kepada pendapat yang tidak ada takdir, ada mutakdir awla. Hampir di setiap pembahasan beliau, Syekh Ibn Utsaimin selalu mengatakan ada mutakdir awla, tidak adanya takdir, tidak adanya kalimat yang tersirat itu lebih utama. Kenapa? Lebih mudah Dalam fikihnya Syekh Al-Utsaimin selalu demikian, mencari yang lebih mudah bagi orang. Dan ini menunjukkan rifahnya beliau, menunjukkan kelembutan beliau, menunjukkan kesederhanaan beliau. Beliau tidak ingin menyinggung orang lain, walaupun beliau tahu ada pendapat lain yang lebih detail. Tetapi kalau ada pendapat yang lebih mudah, nah ini begitu. Nah, kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Hal ini mungkin bisa jadi berdasarkan nas-nas yang ada, di mana Rasulullah SAW diutus Imam Abu Isa bin Hanifiyah di Samha, atau diutus hanya untuk membawa agama yang hanif dan Samha lagi muda. Dengan hadis lain disebutkan, yasiru wa tu'asir, mudahkan jangan persulit. Ya, demikian. Demikian juga Allah menyatakan apa? La yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la in Allah ayatnya yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ya, dan banyak lagi adillah. Kemudian Nabi SAW salhan ida ba'a wa salhan ida syara. Adalah Nabi SAW salhan ida ba'a, orangnya pemurah kalau membeli, membeli tidak pakai nawar. Wa salhan ida syara, kalau membeli tidak menawar, kalau menjual juga tidak mempersulit. Ya subhanallah, ini Nabi SAW. Baik, lihat di sini, dan demikian kebanyakan kaidah apa pendapatnya Syekh Ibn Saimin rahimahullah ta'ala dalam banyak kasus, dalam masalah bahasa, dalam masalah fikih. Syekh mencari yang lebih mudah selama itu bil adillah, dengan dalil yang syar'i. Kalau ada dalil yang syar'i yang mudah, yang sana ada dalilnya, sini ada dalilnya, sama-sama ada dalilnya, mana yang lebih mudah? Kasihkan yang lebih mudah. Ini fikih Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala sepanjang yang saya ketahui. Dan itu yang diberitahukan oleh guru kami Syekh Qais Sa'lan. Syekh Qais Sa'lan guru nahwu di Damaj, yang Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala sering ketika mendapatkan persoalan nahwu larinya ke Syekh Qais Sa'lan. Dan Syekh Qais Sa'lan ketika mengajarkan jurus pelajaran bahasa Arab kepada kami selalu mengatakan adamul aw adamut takdir awla wa hadha madhhab Syekh Ibn Utsaimin. Demikian, tidak ada takdir lebih utama, dan itu mazhabnya Syekh Ibn Utsaimin. Sehingga saya berani mengatakan bahwa itu mazhabnya Syekh Ibn Utsaimin. Kenapa? Karena guru kami yang memberitahukan bahwasanya berdasarkan penelitian dia, Syekh Ibn Utsaimin itu sering apa seringnya memilih pendapat yang tidak memakai takdir, tidak memakai apa kalimat yang tersirat. Nah, kenapa? Karena memudahkan. Karena ada kalimat yang tersirat, sulit untuk mempersulit kita untuk mencarinya. Apa kalimat itu yang cocok? Nah, kan itu. Walaupun Syekh tahu, paham. Nah, Syekh tidak hanya mufassir, dia nahwi, tidak hanya faqih, dia nahwi juga. Nah, dulu Syekh Ibn Saimin rahimahullah ta'ala musalsal, ya, bersilsilah dalam masalah nahwu. Beliau bersilsilah dari yang terendah jurni sampai kepada balaghah, ada semua jurusnya Syekh Syekh Ibn Saimin rahimahullah ta'ala. Demikian juga dalam masalah fikih musalsal, bersilsilah dari yang terendah sampai yang terakhir, bulughan selesai semua, alhamdulillah, dan makhluk tercatat, alhamdulillah. Nah, sehingga kita bisa tahu pendapat beliau yang pertama atau pendapat yang qadim, mana pendapat yang jadid. Nah, demikian juga hadis yang banyak tentang mustalah hadis. Syekh juga faham mustalah hadis. Nah, oleh karena ini banyak para ulama yang mengakui beliau adalah al-faqih, faqihul asr, faqihnya di zaman kita. Nah, orang yang faqih min al-fuqaha. Nah, baik, kita kembali. Annahu la syai'a mahdhuf. Pendapat kedua mengatakan tidak ada sesuatu yang mahdhuf. Lakin huna taqdim wa ta'khir. Yang ada dalam kalimat ini adalah takdim dan takhir saja. Takdim dan takhir. Ada yang didahulukan, ada yang dimundurkan. Begitu. Apa yang didahulukan? Wa taqdiruhu asara. Berarti mana yang didahulukan berarti? Fa'ala ubashir. Fa'ala ubashir. Fa yang seharusnya di depan sebagai huruf atof itu kalah dengan harful istifham, huruf pertanyaan. Harusnya fa'ala ubashir. Itu awalnya fa'ala ubashir. Jadi fa-nya dulu baru a. Begitu. Jumlah ma'tufah ala masabah, sehingga kalimat ini ataf kepada sebelumnya. Ataf kepada sebelumnya. Baik. Wa mawdi'ul fa sabiqun 'ala hamzah. Nah, huruf ataf yang harusnya semula di depan terkalahkan oleh huruf hamzah. Kenapa bisa dikalahkan? Ya, asal katanya fal aslu fa'ala ubashirun nas. Lakin akan tetapi lamma kana mislu hadha takdir muslahada tanqid raqiqan, ketika susunan seperti ini raqiq jadinya menjadi lemah, susunan yang seperti ini menjadi lemah dalam ilmu balaghahnya, menjadi lemah sehingga apa hamzatul istifham lahu sadarah, di mana hamzah istifham juga memiliki sadarah, memiliki hak untuk di depan, sama-sama di depan ya. Huruf ataf di depan. Coba kita lihat. Seringnya waw itu di depan dari kalimat yang lainnya. Seringnya fa di depan dari kalimat yang lain. Demikian di huruf ataf yang lainnya. Summa juga seringnya di depan daripada kalimat yang lain. Betul? Baik. Huruf ataf seharusnya di depan. Tetapi karena hamzah istifham ini juga memiliki hak untuk di depan, masa mau tanya, pertanyaannya di belakang. Ya, umumnya pertanyaan itu di depan, kan begitu ya. Apakah letaknya di depan apa di belakang? Boleh membeli ini, apakah? Begitu susunannya. Kan enggak ya, apakah boleh membeli ini? Apakah saya boleh beli ini? Kan apakahnya harus di depan ya. Nah itu jamak. Bahasa Arab juga demikian. Huruf pertanyaan harus di depan dia, punya hak untuk di depan. Sama seperti kita. Jadi jangan beli ini apakah, keliru kan? Nah, jadi apa? Apakahnya berarti harus di depan dulu. Atau ada kata sambung, dan saya beli ini apakah? Bagusnya bagaimana? Bagusnya apakah saya boleh membeli ini? Nah, kan begitu ya. Tanya. Berarti apa? Wa hamzatu istifhamnya sadarah. Hamzah istifhamnya dia punya hak untuk sadarah, untuk muncul di depan. Qudimat 'ala harfin 'athf. Maka didahulukanlah hamzah istifham daripada huruf 'athfnya. Kata sambungnya. Apakah ada contohnya dari Al-Quran? Karena bahasa Arab itu harus mencontoh kepada Al-Quran, Sunnah, dan syair bahasa Arab. Syair orang-orang terdahulu, bukan syair orang-orang sekarang. Baik, kita katakan tidak. Wa mislu dzalika fa'lahu ta'ala. Yang seperti itu banyak di dalam Al-Quran. Banyak. Ya. Contohnya, kata Syekh Muzamin dalam surah Al-Ghashiyah ayat ke-17. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Afala yang dulu, ya, a-nya didahulukan daripada fa-nya, ya. Artinya berarti apa? Apakah tidak apakah mereka tidak mengingat kepada unta bagaimana diciptakan? Ya. Unta unik, ya. Binatang yang paling unik yang bisa menampung literan air. Ya. Kita kalau bawa literan air di mana kira-kira? Ya. Maka Pak, wa qawlu ta'ala juga firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 207. Afala yubsirun, tidakkah mereka melihat? Ya. Demikian juga dalam surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ard, afalam yasiru, tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi? Dan banyak lagi yang nanya, ya, dengan konteks atau bentuk kalimatnya seperti ini. Nah, sehingga apa? Sehingga pendapat kedua ini lebih kuat. Tidak perlu ditakdir. Hanya saja apa? Ada yang mendahulukan, ada yang dikembalikan. Begitu. Wal bisyarah dan kabar gembira yang dimaksud di sini adalah wal ikhbar bima yasru, yaitu memberitahukan dengan sesuatu yang membahagiakan. Namanya kabar gembira, sesuatu yang membahagiakan. Wa qad tusta'mal fil ikhbar bima yasru, tetapi kabar gembira juga bisa digunakan untuk memberitahukan sesuatu yang berbahaya, bermadarat, yang akan menimbulkan bahaya. Ini qaulu ta'ala, seperti makanya dengan seperti Allah Ta'ala dalam surah Al-Insyirah ayat 24, fabashirhum bi'adzabin alim. Dan ini juga banyak, fabashirhum, dan berikan mereka kabar gembira dengan datangnya azab yang amat pedih. Jadi apa? Kabar gembira itu bisa yang bikin bahagia, bisa yang mungkin sengsara. Nah, lakin al-aksar al-awwal, tetapi yang paling banyak adalah yang pertama. Itu apa? Seringnya digunakan untuk sesuatu yang membahagiakan. Oh, kenapa kalau misalkan sesuatu itu membuat bahaya, kenapa diberikan, dikatakan kabar gembira? Ya, gembira bagi yang lain untuk bisa mengambil pelajaran. Begitu. Nah, kalau kau lupa, kemudian tempat berikutnya, lalu bersyukur, jangan engkau berikan kabar gembira kepada mereka. Ayat suci kata Asyik, lalu tuhbirhu, jangan kamu beritakan kepada mereka, jangan beritahukan kepada mereka. Wanahnya, dan laknya di sini adalah laknya. Makna hadis, sedangkan makna hadis ini, Allah la yu'adzi man la yusyriku bihi syai'an. Makna hadis ini adalah Allah tidak akan mengadzab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Dan sebenarnya sebenarnya maksudnya, maksudnya di sini apa? Orang yang beribadah kepada Allah Taala dan tidak berbuat syirik. Karena kalau tidak hanya kalau hanya tidak berbuat syirik, tetapi dia juga tidak beribadah kepada Allah, maka apa? Tetap diadab. Tetap diadab. Wa anil ma'asi takunu mufuratan, dan bahwasanya maksiatan kemaksiatan diampuni. Ditahqiqu tauhid dengan jalan kita mewujudkan tauhid. Wa nahi sallallahu alaihi wasallam an ikhbarihi. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'ad untuk memberitahukan kepada kaum muslimin. Kenapa? Li'alla ya'tadu 'ala hadhihi al-usra, agar mereka tidak bersandar kepada kabar gembira ini, menetapkan tadaha tanpa mewujudkan konsekuensi dari tauhid. Li'anna tahqiqa tauhid instansi istimewa ma'asi, karena mewujudkan tauhid merupakan konsekuensi yang harus dijalani dengan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Yang ma'asi sahih anil hawa, karena kemaksiatan-kemaksiatan itu muncul dari hawa nafsu, menyalahi Allah, minasyik, berarti ini bagian daripada kesyirikan. Ya, bagian dari kesyirikan. Ketika seseorang bermaksiat, artinya dia telah melakukan kesyirikan, bagian dari kesyirikan. Bagian dari kesyirikan. Kesyirikan apa itu? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jasir ayat 23, "Afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu." Allah mengatakan, "Afara ayta," tidak akan melihat, "man ittakhadha ilahahu," orang yang telah menjadikan hawa nafsunya hawahu ilahahu, orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Nah, sebenarnya sama dengan hadis diterjemah kesesuaian hadis yang ini judul bab fadilah tauhid wa annahu mani'un min 'adzabillah. Ini menunjukkan tentang utama tauhid dan bahwasanya tauhid akan menghalangi dari azab Allah. Tauhid akan menghalangi seseorang mendapatkan azab Allah. Nah, sehingga ini sisi kesesuaian daripada hadis ini. Jadi seseorang yang menunjukkan tauhid, menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, maka dia akan terhalangi dari mendapatkan azab Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian ikhwati azan wa azabullah. Sampai sini kurang lebih ini saya mohon maaf. Naktabi biadal qadar. Aku lukawli hada. Astaghfirullahaladzim. Walakum. Walisa'il muslimin wal muslimat min kulidam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal habikumullah.